Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haulla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Doktor Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam babu Maja'a fi himayati al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab tentang upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi tauhid atau menjaga tauhid dan menutup semua pintu atau semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bab tentang upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid dan menutup pintu atau semua jalan yang dapat menjerumuskan dalam kesyirikan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dalil yang pertama dari bab ini. Maka insyaAllah ta'ala kita akan memasuki dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari bab ini. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, berkata, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum, dan bersalawatlah atasku karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Kata Syekh, diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang baik dan para perawinya terpercaya. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua dari bab tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dan menutup semua jalan yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari hadis ini lima pelajaran. Lima pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, saddut turuq al-mufdiya ila syirki, menutup jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Menutup semua pintu yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Inilah teladan yang hendaklah kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, kita mengetahui bersama tidak ada jalan yang Allah tetapkan untuk bisa menggapai rahmat Allah, ampunannya, dan cintanya, kecuali satu jalan saja, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Hanya ada satu jalan untuk bisa menggapai rahmat Allah, ampunannya, dan cintanya. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umat, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah jalan yang Allah tetapkan. Jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketahuilah jemaah sekalian, di antara sebesar-besarnya ittiba kepada beliau adalah menutup semua pintu kesyirikan. Kalau begitu kita harus belajar, kita harus tahu apa saja pintu-pintu kesyirikan. Dan di kitab ini cukup banyak dijelaskan berbagai pintu kesyirikan yang harus kita jauhi. Jadi ini termasuk keistimewaan buku ini, bukan hanya menjelaskan tentang macam-macam syirik, tapi juga berbagai macam pintu atau jalan yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan, baik ucapan maupun perbuatan. Maka ini teladan yang harus kita petik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya beliau, usaha beliau untuk menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, baik bagi diri beliau atau diri kita sendiri, maupun untuk orang lain. Jadi jemaah sekalian, ini dua-duanya harus kita pikirkan. Jangan hanya kita pikirkan diri kita sendiri, kita juga harus pikirkan orang lain, terutama bagi para tokoh, bagi para kiai, bagi para ustaz, yang banyak orang menjadikan sebagai panutan. Kalau dia salah melangkah, dia bisa jadi menyesatkan orang lain. Jadi hati-hati, kita harus menutup pintu kesyirikan untuk kita maupun untuk orang lain. Pernah saya berikan contoh jemaah sekalian, seorang kiai misalkan pergi berdoa di kuburan. Dia berdoanya kepada Allah. Dia tahu berdoa kepada penghuni kubur itu syirik. Tapi orang yang melihat dia bisa jadi berkesimpulan lain. Bisa jadi berkesimpulan lain. Oh, ternyata kuburan itu keramat, ya bisa mengabulkan doa. Dia pikir Pak Kiai berdoa kepada penghuni kubur. Maka dia pun terjerumus dalam kesyirikan gara-gara perbuatan Kiai ini. Mungkin Kiai itu enggak sampai pada tingkat syirik. Itu bid'ah. Mengada-ada dalam agama, meyakini kuburan lebih afdal, tempat lebih afdal untuk berdoa. Itu termasuk bid'ah. Sebagaimana juga dijelaskan dalam bab ini. Namun orang yang melihat dia bisa terjerumus dalam kesyirikan. Baik, jadi hati-hati. Kita harus menjaga atau menutup pintu syirik untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, kemudian Syekh menjelaskan apa saja pintu kesyirikan yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang pertama, minas salati indal kubur. Melakukan sholat di kuburan. ini termasuk pintu kesyirikan. Walhamdulillah di beberapa bab sebelumnya telah kita bahas lebih detail. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat terhadap orang yang melakukannya. Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, dalam hadis ini juga mengandung larangan itu. Dalam hadis ini juga mengandung larangan sholat di kuburan. Jemaah sekalian, dari sisi mana Syekh mengatakan itu? Dari mafhumnya. Dari mafhumnya. Karena Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksud ucapan Nabi SAW tersebut? Maka jemaah sekalian, para ulama memahami maksud ucapan Nabi SAW adalah rumah itu tempat ibadah. Jangan kamu tidak melakukan ibadah di rumah. Jangan sampai kamu tidak melakukan ibadah di rumah. Kalau begitu, kalau kamu tidak ibadah di rumah, maka kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Dari mana para ulama memahami itu? Karena ada hadis lain. Karena ada hadis lain. Di antaranya hadis riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis ini lebih jelas lagi mengandung makna, bacalah Quran di rumah kalian supaya rumah kalian tidak seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Ini tentang baca Al-Quran. Adapun tentang sholat, juga dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura." Jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jelas ya maknanya? Kuburan bukan tempat sholat. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka kalau begitu, sebagian sholat kalian lakukanlah di rumah. Maksudnya adalah sholat-sholat sunnah kalian. Sholat tahajud, sholat duha, atau sholat sunnah rawatib, maka itu lebih afdol dikerjakan di rumah. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Jadi demikian para ulama memahami hadis, harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Dan juga bisa dipahami dari konteks ucapan, dari konteks ucapan. Seperti jemaah sekalian, kalau saya mengatakan kalian jangan berisik, ini masjid bukan pasar, maka orang sudah, kenapa saya berkata begitu? Karena saya berbicara dengan orang-orang yang sudah mengerti pasar itu tempat orang ribut, tempat orang berisik. Dia harus nawarkan barang, banyak orang nawarkan barang, itu hal yang biasa di pasar, banyak orang berisik. Kenapa saya katakan jangan jadikan masjid seperti pasar? Karena orang yang saya ajak bicara sudah paham pasar itu tempat orang berisik. Begitu pula hadis ini, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena para sahabat sudah paham, kuburan bukan tempat ibadah. Kalau begitu, rumah kita jadikan tempat ibadah. Baik, ini pintu syirik yang pertama yang ditutup oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yang kedua, wal gulu fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam, bersikap gulu melampaui batas terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini pintu syirik yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, yaitu larangan bersikap gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan beliau. Karena itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Ditambah lagi itu adalah kebiasaan umat-umat yang kafir terdahulu. Dan itulah sebabnya mereka terjerumus di dalam kekafiran. Dikarenakan mereka bersikap gulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan Rasulullah atau Rasul yang diutus kepada mereka. Iya, sebagaimana sudah kita pelajari dalam beberapa bab sebelumnya. Ini larangan bersifat umum. Bisa kita petik pelajaran dari hadis ini, larangan bersifat umum. Maksudnya, semua bentuk gulu dilarang. Semua bentuk berlebih-lebihan itu dilarang. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan? Berlebih-lebihan itu adalah apabila telah keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlebih-lebihan. Itu yang disebut dengan gulu. Semua yang keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah itu adalah gulu. Subhanallah. Memuliakan orang saleh yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semuanya kita muliakan. Tapi kalau kita lakukan melampaui batas, itu hanya akan menjadi pintu setan. Sebenarnya ini ibadah, tapi setan bisa menjerumuskan manusia dari pintu ini. Lihatlah bahaya tipu daya setan. Maka kita harus berhati-hati. Namun ibadah yang bagaimana? Ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini kita juga bisa memetik pelajaran bahaya bid'ah di dalam agama. Itu adalah pintu kesyirikan juga. Bid'ah juga bisa menjadi pintu kesyirikan. Baik, ini larangan bersifat umum. Dan dalam hadis ini juga terkandung larangan bersifat khusus. Yaitu kata Syekh, bi an yuj'ala mahall ijtima'in wartiyadin tarattaba lahu ziyaratun makhsusah. Termasuk sifat gulu terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjadikannya tempat berkumpul-kumpul atau tempat untuk melakukan ziarah secara khusus yang dilakukan berulang-ulang. Yang dilakukan berulang-ulang di waktu tertentu. Itulah yang dimaksud dengan Eid. Itulah yang dimaksud dengan Eid. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala taj'alu qabri Eidan." Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai Eid. Eid itu dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Oleh karena itu, Idul Fitri dan Idul Adha dinamakan seperti itu. Kenapa? Karena selalu kembali. Selalu kita rayakan. Selalu kita rayakan sehingga disebut Id. Maka maksud hadis ini menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat Id. yaitu semacam mereka buat jadwal khusus. Jadwal khusus untuk berziarah. Mungkin kalau di negeri kita mereka namakan apa namanya? Haul. Jadi setiap satu tahun ziarah ke wali tertentu. Biasanya di hari wafatnya. Atau setiap dua tahun, ada yang sampai 100 tahun. Ya, pahlawan nasional. Gak usah saya sebut namanya. Mereka anggap dia tokoh pahlawan nasional, 100 tahun kita haul. 100 tahun kematiannya, kita haul ke kuburannya, kata mereka. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang untuk kuburan beliau, apalagi selain beliau. Lebih tidak pantas lagi diperlakukan secara berlebih-lebihan. Ini juga pelajaran penting jemaah sekalian. Kalau terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh melampaui batas, maka kuburan selain beliau lebih tidak pantas lagi untuk diperlakukan secara melampaui batas. Dan di sini juga ada pelajaran. Para ulama mengatakan Id itu berdasarkan hadis-hadis bisa menjadi tiga macam. Yang disebut Id bisa menjadi tiga macam. Dalam hadis ini yang disebut Id adalah tempat sekaligus perkumpulan mereka atau amalan yang mereka lakukan di situ. Jadi Id itu bisa menjadi tempat sekaligus amalan yang mereka lakukan di situ. Dalilnya adalah hadis ini. Dalilnya adalah hadis ini. Dan juga ada hadis lain yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari di bab larangan menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Larangan menyembelih di tempat, larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta di buana, maka di antara yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah di tempat itu dulunya pernah ada Id perayaan orang-orang musyrik. Maka hadis ini bermakna tempat dan amalan mereka sekaligus disebut Id. Baik, ini yang pertama, tempat. Bisa juga amalan itu sendiri, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan syahidtul ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan Id. Menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud beliau Id di situ adalah kaum muslimin melakukan salat, begitu pula mendengarkan khutbah di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah amalan yang kita lakukan di hari Id. Kemudian yang ketiga, Id itu bisa bermakna hari, bisa bermakna waktu, bisa bermakna waktu yang kita jadikan hari perayaan. Contohnya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu pula hari Jumat disebut Idul Usbu, hari raya pekanan. Hari Jumat juga termasuk hari raya kaum muslimin. Baik. Jadi ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Id itu ada macam-macam, ada tiga macam. Maka jemaah sekalian, kita tidak boleh menambah-nambah Id di dalam syariat. Id termasuk yang ditentukan dalam syariat, tidak boleh kita tambahkan tanpa ada dalil. Jadi disebut Id karena dilakukan berulang-ulang. dijadikan sebuah amalan yang rutin di waktu tertentu. Bisa juga bertambah dengan tempat tertentu atau ada amalan-amalan tertentu. Maka itu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dalil. Baik. Ini pelajaran pertama, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Jadi Syekh menjelaskan dua pintu kesyirikan di sini. Yang pertama, beribadah di kuburan. Yang kedua, menjadikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kuburan yang lain sebagai id, tempat perayaan, atau melakukan ziarah khusus berulang-ulang di waktu khusus. Sebenarnya ada juga sisi yang ketiga, ada juga pintu yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kita petik pelajaran dari hadis ini, mengabarkan kepada kita bahwa beliau hanyalah hamba yang membutuhkan salawat dan salam dari kita. Salawat dan salam dari kita, dari umat beliau kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah mendoakan beliau supaya Allah menambah lebih banyak lagi kebaikan dan rahmat untuk beliau. Jadi ini menunjukkan beliau adalah hamba sama seperti kita. Jadi beliau ingin menegaskan kepada kita, beliau adalah seorang hamba. Jangan kita gulu kepada beliau. Inilah pintu kesyirikan yang ketiga, yaitu bersikap gulu kepada diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau larang, yang terkandung larangannya di dalam hadis yang mulia ini. Baik. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, masyru'iyatus salati wassalami alaihi fi jami'i anha'il ard, disyariatkannya bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru dunia. Jadi dimanapun kita berada, kita disyariatkan untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-46. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas beliau dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya salam. Allah pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat Allah kepada beliau adalah Allah mencurahkan kebaikan-kebaikan untuk beliau. Adapun salawat malaikat dan salawat kita, maknanya sama, yaitu mendoakan rahmat dan kebaikan untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, sesungguhnya ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Maka perbanyaklah salawat. Terutama di hari dan malam Jumat, lebih dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru sholata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Jadi subhanallah, ini diantara keutamaan salawat. Dan masih banyak lagi keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya tidak ada keistimewaan khusus berdekatan dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keistimewaan khusus. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dimanapun kalian berada, bersalawatlah kepadaku. Salawat kalian sampai. Artinya, untuk bersalawat, enggak harus datang ke sini. Enggak harus datang ke kuburanku. Dimanapun kalian berada, salawat kalian sampai. Dan tidak lebih utama, kalau kalian berdekatan dengan kuburanku, salawat kalian menjadi lebih afdol. Walaupun jemaah sekalian, beribadah di kota Madinah itu lebih afdol. Tapi bukan karena ada kuburan Nabi SAW di situ, di kota Madinah. Namun karena kemuliaan kota Madinah. Begitu pula, beribadah, melakukan sholat misalkan, di Masjid Nabawi, itu lebih afdol daripada masjid-masjid biasa, masjid kita. Tapi itu bukan karena kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Masjid Nabawi, bukan karena itu. Namun karena memang keutamaan Masjid Nabawi. Buktinya apa? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, artinya sebelum beliau wafat, Masjid Nabawi sudah punya keutamaan itu. Sudah punya keutamaan itu, yaitu kita sholat di situ seperti 1000 sholat di masjid lain. Jadi bukan karena dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, sebenarnya pemahaman yang mendalam dari Syekh. Syekh bisa memetik pelajaran dari hadis ini. Berdekatan dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada keistimewaan khusus. Ibadah kita enggak lebih bertambah pahalanya, tidak. Kenapa? Yang enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Malah ini adalah dalil yang menerangkan bahwa tidak ada keutamaan khusus. Walaupun bukan mantuk, tapi mafhum. Mantuk itu artinya dengan lafaz yang tegas. Tapi bisa dipetik pelajaran dari situ dengan cara istimbat, berdalil. Atau memetik pelajaran. Iya. Dan jemaah sekalian, kembali kita bisa memetik pelajaran dari sini. Apabila beribadah di kubur, di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keistimewaan khusus, apalagi kuburan selain beliau. Apalagi kuburan selain beliau. Maka ini termasuk keyakinan yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya sama sekali, yaitu meyakini kalau berdoa di kuburan para wali itu lebih mustajab, lebih dapat dikabulkan oleh Allah. Maka ini tidak benar, sebab di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak. Iya. Walaupun ada sebagian riwayat atau lafaz, namun lafaz ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang berbunyi, ma baina mimbari wa qabri raudatun min riyadil jannah. Ma baina mimbari wa qabri raudatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kuburanku ada salah satu taman surga. Tapi ini lafaz yang tidak sahih. Yang sahih adalah ma baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku, yaitu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. ada salah satu taman surga. Di antara mimbarku dan rumahku ada salah satu taman surga. Inilah yang kita kenal hari ini dengan Raudhah, yaitu bagian di Masjid Nabawi. Dulu posisinya antara mimbar dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari seluruh bagian Masjid Nabawi, maka itulah yang paling afdol. Disitulah yang paling afdol. Jadi itu lafaz yang benar, bukan antara mimbarku dan kuburanku, tapi rumah, mimbarku dengan rumahku. Baik. Pelajaran yang keempat, al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallama. Kata Syekh, juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah larangan melakukan safar untuk tujuan berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Larangan melakukan perjalanan jauh hanya untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud hadis. Jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan. Bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi untuk sekedar berziarah ataupun bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak harus kalian melakukan safar. Tidak perlu kalian melakukan perjalanan jauh. Dimanapun kalian berada, salawat kalian sampai kepadaku. Jadi ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan juga ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan larangan melakukan ziarah kubur kalau harus melakukan perjalanan jauh. Di antaranya hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidi wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid. Masjid Al-Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Maksud perjalanan jauh di sini karena ingin melakukan satu amalan seperti sholat misalkan di tempat itu. Maka ini tidak disyariatkan. Atau melakukan ibadah secara khusus karena menganggap tempat itu lebih mulia. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Juga para ulama memahami, hadis itu menunjukkan tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh untuk tujuan ziarah kubur. Makanya, kalau kita mau ke kota Madinah, yang kita niatkan adalah berziarah ke Masjid Nabawi. Nanti kalau sudah tidak menempuh jarak safar, sudah tiba di kota Madinah, barulah kita boleh berniat ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk sunnah saat kita sudah tiba di kota Madinah, berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke pekuburan Baqi, begitu pula berziarah ke makam syuhada Uhud. Ini tiga pekuburan yang sunnah kita datangi. Tapi sunnah itu berlaku kalau kita sudah tiba di kota Madinah, sudah tidak lagi menempuh jarak safar. Iya. Dan jemaah sekalian, ada banyak sekali hadis-hadis tentang anjuran berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menempuh perjalanan jauh, tapi semua hadis-hadisnya palsu. Ulama ahli hadis menjelaskan semua hadis-hadis tentang keutamaan melakukan perjalanan jauh demi berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis palsu. Tidak ada yang sahih. Walhamdulillah, masih ada satu pelajaran lagi kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan pelajaran terakhir, pelajaran yang kelima dari dalil yang kedua pada bab tentang upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Pelajaran yang kelima kata Syekh, himayatuhu sallallahu alaihi wasallama janaba at-tauhidi. Upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga atau melindungi tauhid. Jadi jemaah sekalian, inilah pelajaran yang kelima, pelajaran inti daripada hadis ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu menjaga tauhid, baik untuk diri beliau maupun untuk umat beliau. Maka beliau memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita dalam hadis yang mulia ini, tujuannya adalah agar tauhid kita terjaga. Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa tauhid itu dapat berkurang, bahkan bisa hilang. Inilah yang harus kita jauhi. Dua hal, apa yang dapat mengurangi tauhid kita dan apa yang dapat menghilangkan tauhid kita. Berkurangnya tauhid adalah disebabkan oleh semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa mengurangi keimanan, mengurangi tauhid. Dan hilangnya tauhid adalah dengan kesyirikan maupun kekufuran. Hilangnya tauhid adalah dengan perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka kita harus melindungi tauhid kita dari dua hal ini. Perbuatan-perbuatan dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid dan yang dapat menghilangkan tauhid. Tentu yang dapat menghilangkan tauhid itu yang paling berbahaya. Oleh karena itu, semua pintu yang menjerumuskan ke sana harus kita tutup rapat-rapat. Tidak boleh kita buka sedikit pun, karena itu sangat berbahaya. Dan ini juga termasuk keindahan syariat Islam. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari bab ini, yaitu keindahan syariat Islam, yaitu mengajarkan kepada kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah sebelum terjadi kesyirikan ataupun perbuatan dosa yang lain itu lebih baik dan lebih mudah daripada memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Mengobati penyakit-penyakit itu lebih berat dan lebih sulit. Jadi lebih baik kita hindari daripada terjerumus, maka lebih berat. Walaupun bukan tidak mungkin orang yang sudah terjerumus dia bisa bertobat, tapi biasanya lebih sulit dibandingkan yang bisa mencegah dirinya sebelum terjerumus. Dan ini bersifat umum, semua perbuatan dosa, semua yang Allah haramkan, maka apa saja yang menjerumuskan ke sana juga haram. Oleh karena itu Allah juga mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Artinya, semua yang mengantarkan kepada zina juga dilarang. Jemaah sekalian, sekali lagi, ini termasuk yang harus kita teladani, bahkan termasuk sebesar-besarnya peneladanan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menjaga tauhid. Dan juga bisa kita petik pelajaran dari hadis ini, termasuk upaya menjaga tauhid adalah memberi pengajaran kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, agar tauhid mereka terjaga. Memberi pelajaran. Bukan sekedar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kemungkaran itu terjadi. Sebelum terjadi, kita sudah berikan pengajaran. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tidak boleh mengubur di rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka para ulama memetik pelajaran dari hadis ini, kalau begitu rumah tidak boleh dijadikan bagian halamannya misalkan atau bangunannya sebagai kuburan. Ini tidak boleh. Dan mudaratnya sangat banyak. Mudaratnya sangat banyak. Mudarat yang pertama adalah menyelisihi hadis ini. Menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudarat yang lain juga bisa menjadi sebab gulu terhadap kuburan tersebut. Karena kalau semua orang dikubur di pekuburan umum, kok dia beda sendiri? Jangan-jangan dia punya kelebihan. Maka ini bisa menjadi pintu setan untuk menjerumuskan manusia. Begitu pula, mudarat bagi orang itu sendiri. Karena dia tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang berziarah kubur. Orang-orang berziarah kubur kan mendoakan untuk semua penghuni kubur. Kalau dia tidak dikubur di pekuburan umum, maka dia tidak dapat bagian doa orang yang datang berziarah kubur. Begitu pula mudarat yang lain, mungkin menzolimi ahli waris. Menzolimi ahli waris. Kenapa? Karena ya otomatis tanah warisan mereka menjadi berkurang. Menjadi berkurang. Dan yang paling parah jemaah sekalian, sebagaimana pernah saya ingatkan di sini, dia sudah wakaf untuk masjid, dia minta lagi sebagian untuk kuburannya. Sudah bukan milik dia. Sudah milik kaum muslimin. Yang lebih parahnya lagi apa? Mudaratnya. Masjid itu sudah enggak bisa lagi digunakan untuk sholat. Sebagaimana telah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Masjid yang ada kuburannya tidak boleh lagi digunakan untuk sholat. Padahal dia sudah wakaf. Dia batalkan sendiri amalannya. Iya. Maka ini bisa menzolimi ahli waris. Karena bagian warisan mereka menjadi berkurang. Dan juga kalau mereka mau jual lagi, kayaknya sulit laku. Apalagi di negeri yang orang takut tinggal dekat kuburan. Ya susah lakunya kalau mereka pingin jual. Karena ada kuburan di situ. Jadi ini mudarat-mudaratnya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau dikuburkan di rumah. Maka jemaah sekalian, jawabannya adalah ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi, disebutkan lamma kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berbeda pendapat bagaimana menguburkan beliau dan di mana dikuburkan. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku telah mendengar ilmu tentang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku lupakan. Qala, beliau bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firashihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah inginkan nabi itu dikuburkan di situ. Maka kata Abu Bakar, kuburkanlah beliau di tempat tidur beliau tersebut, di mana beliau wafat. Jadi ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Itu juga kekhususan dua orang sahabat yang paling mulia berdasarkan ijma', kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain mereka, maka tidak boleh ada pekuburan khusus di rumah, melainkan harus di pekuburan umum kaum muslimin. Ya, ini termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Jamaah sekalian, satu pelajaran lagi yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan semua salawat dan salam kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada beliau. Tetapi bagaimana cara sampainya? Maka di dalam hadis yang lain, hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikah sayyahina fil ardi yuballiguni min ummati assalam." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka memiliki tugas khusus menyampaikan salam dari umatku. Jadi jangan kita petik pelajaran dari hadis ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan salawat dan salam kita. Tidak, tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Melainkan ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menyampaikan salawat dan salam dari umat beliau kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini juga tercabang pelajaran, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendengarkan ucapan orang yang masih hidup kepada beliau kecuali malaikat menyampaikannya, maka tentu selain beliau lebih tidak sanggup mendengarkan ucapan orang yang masih hidup. Dan tidak ada malaikat, tidak ada malaikat yang ditugaskan. Ya misalkan karena dia wali, ada malaikat khusus menyampaikan salam dari murid-muridnya dulu, tidak ada. Atau menyampaikan doa, ada yang berdoa kepadanya, tidak ada. Jadi berdoa kepada orang yang sudah mati adalah kesyirikan, karena doa itu ibadah, dan juga doanya tidak didengarkan oleh orang yang sudah wafat tersebut. Bahkan itu bisa menjadi kesyirikan yang lain. Jangan-jangan dia berkeyakinan orang yang sudah wafat itu, dia maha mendengar seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesyirikan yang lain, kesyirikan di dalam nama-nama Allah atau sifat Allah azza wa jalla. Sifat Allah yang maha mendengar. Walhamdulillah, ini yang kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Masya Allah, waktu tinggal sedikit. Pertanyaan banyak dan membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Baik, kita pilih saja yang mungkin sangat penting. Apa hukum menggunakan bagi hasil dari tabungan kurban jamaah yang disimpan pada bank syariah untuk membiayai biaya pemotongan hewan kurban? Jamaah sekalian, jadi gambarannya adalah kita menabung. tujuannya untuk membeli hewan kurban. Lalu hasilnya kita bagi dua, ya tidak masalah. Sebagian kita belikan hewan kurban, sebagiannya kita berikan kepada tukang jagalnya atau panitianya, tidak masalah. Dan memang seperti itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita berikan upah sebagaimana dilarang dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memberikan upah kepada tukang jagal atau panitia dari hewan kurban itu. Ya, misalkan karena dia bekerja mengurus hewan kurban kita, lalu kita kasih bagian kulitnya sebagai upah bagi dia. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Hewan kurban itu hanya dibagi tiga. Sebagian bisa kita konsumsi sendiri, sebagian bisa kita sedekahkan kepada orang miskin, sebagian bisa kita hadiahkan walaupun kepada orang kaya. Walaupun kepada orang kaya. Jadi jangan berikan upah kerja kepada tukang jagal dari hewan kurban kita. Itu tidak dibolehkan. Bagaimana untuk bisa menjaga diri kita dan istri untuk tidak sampai terjerumus ke dalam kemunafikan i'tiqadi ataupun amali? Dan apakah jika kita futur itu sama dengan terjerumus dalam kemunafikan? Jemaah sekalian, menjaga diri kita, sebaik-baik yang dapat menjaga diri kita adalah dengan mendalami ilmu agama. Oleh karena itu Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu adalah sebaik-baik sebab yang menjaga diri kita dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, harus ada usaha. Subhanallah, para ulama tabi'in dahulu mengatakan, kami berjumpa dengan puluhan atau ratusan sahabat, semuanya takut, jangan-jangan dia ini munafik. Subhanallah. Itu para sahabat. Artinya hati selalu takut. Itu bagian dari usaha. Khawatir, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang munafik. Jadi harus ada usaha untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Apa saja sifat-sifat kemunafikan itu? Ya banyak, harus belajar. Para ulama ada menulis buku-buku khusus. Di antaranya ada buku bagus yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani tentang kemunafikan. Beliau sebutkan banyak sekali sifat-sifat kemunafikan. Namun yang paling besar adalah orang-orang yang menampakkan keislaman tapi dalam hatinya menyimpan kekufuran. Atau yang mengaku muslim tapi hatinya condong kepada orang-orang kafir. Itu termasuk sifat kemunafikan yang paling berbahaya. Dia mengaku muslim tapi dalam hatinya ada kecondongan, bahkan persetujuan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini adalah nifaq akbar, kemunafikan besar, yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, di antaranya di surat Al-Ma'idah ayat ke-51-52. Di ayat 51, Allah melarang kita bersikap wala', bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Jadi Allah melarang kita bersikap loyal kepada orang kafir. Dan Allah ingatkan, siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Namun kamu melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, mereka bersegera untuk mendekati orang-orang kafir tersebut. Jemaah sekalian, mohon maaf, di masa pandemi ini mallnya katanya tutup lebih cepat, jadi mungkin fasilitas liftnya lebih cepat dihentikan. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.